nandur ning kebon aku ono ceret tiba nyemplung bo ira kembange opo cleret tipe nyemplung bo ira kembange opo turi putih ditandur ning kebon aku ono cleret tipe nyemplung bo ira kembange opo bo ira kembange opo. Ira kembangi opo salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah kali wetan kali kulon kali tengah-tengah tanduran pari saiki ngaji sesok yo ngaji ayo manut para kiai wetan kali kulon kali wetan kali kulon kali tengah yo ngaji ayo golek sangune mati ayo golek sangune mati ayo golek sangune mati tanduran tanduran kembang kembang kenongoning juro kuwo tumpane kereto jowo koco papa Papa.